Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali sesi yang ke 11. Sesi yang ke-11 dari pembahasan kita dari kitab Al-Muyassar. Sebelum mulai, kita latihan dulu. Lihat kisi-kisi nomor 3. Sambil tak absen. Raditya, baca soal nomor 1. Kata Abi Dada dan Tia termasuk dalam asma'ul khamsa. Jawabannya yang Abi Dada ya, tapi yang Tia tidak, jadinya salah. Baik. Kemarin pas pembahasan asmaul khamsa apa saja? Right? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Fika boleh enggak? Dari mana? Fuka. Fa ka, fi, fika. Ka-nya kan boleh diganti ya. Ini bisa diganti ya mutakallim, sama seperti kitabi. Ya ini artinya ku. Jadi bukuku. Jadi kalau fi artinya apa? Mulutku. Berarti masuk asmaul khamsah. Ya, fiya itu masuk asmaul khamsah dari fu. Dia menyesuaikan. Kan aslinya ya saja. Gini kan? Kita bi ya ini nanti menyesuaikan. Ditambah fi, ini sukun, masuk ke sini jadi tasdid, jadi asmaul khamsa. Ya, dan di perubahannya ada sendiri, itu khusus juga, itu tambahan. Ya itu asmaul khamsa. Abi Darda asmaul khamsa enggak tadi? Ya. Ya. Terus yang kedua. Rudi. Baca. Salman termasuk ismul nazil yang sulim. Pernah lihat contohnya? Bismillahirrahmanirrahim, coba yang kemarin. Yang nomor 9. Ada enggak Salman di situ? Ada enggak? Coba lihat di halaman 10. Ada enggak contoh Salman di situ? Ada. Berarti masuk bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah takut masuk Rudi. Said. Nomor 3. Isim tidak ada yang dalam keadaan majzum. Benar atau salah? Benar. Terus Irsyad, nomor 4. Fi'il itu ada dalam tiga keadaan, yaitu marfu', mansub, atau majrur. Betul ya? Fi'il itu ada dalam tiga keadaan, marfu', mansub, atau majrur. Betul? Harusnya apa? Marfu mansub majzum. Majzum itu dari kata jazm. Jazm. Tadi kan sudah kita bahas fi'il. Itu ada tiga keadaan nih. Apa saja? Rafa, terus nasab, terus jazm. Khafat atau jar enggak ada. Kalau isim ada berapa keadaan? Tiga. Yaitu apa saja? Rafa, nasab, khafat. Rafa nanti jadi marfu, nasab mansub, jazm majzum. Khafat makhfud atau majrur. Dah. Rosian. Sebentar. Nomor 5. Tanda marfu, mansub dan majrur untuk isim mufrad sama dengan jamak taksir. Tanda marfu, mansub dan majrur untuk isim mufrad sama dengan jamak taksir. Benar atau salah? Benar. Betul enggak, Pak Soyo? Apa tanda marfu, mansub, majrur untuk isim mufrad? Marfu-nya dengan apa? Dhamma. Mansubnya? Fathah. Majrurnya? Asra. Kalau jamak taksir, marfu-nya? Dhamma. Mansubnya? Fathah. Majrurnya? Asra. Sudah dihafalkan tabel, nanti saya cek lagi nanti. Sudah hafal kok belum? Kemudian nomor 6. Urbati. Syarat sama mutakal salim dan asmaul khomsah memiliki tanda ifrad dengan menggunakan huruf bukan harakat. Isim musanna lalu jawab muzakkar salim lalu asmaul khomsah memiliki tanda i'rab. Ngerti tanda i'rab ya? Dengan menggunakan huruf dan bukan menggunakan harokat. Benar atau salah? Urbati. Afif. Benar. Apa saja tanda untuk isim musanna? Marfu'nya dengan apa? Musanna alif, mansub. Ya. Ya, majrur. Ya, sudah huruf semuanya kan? Pak Soyo coba tanda jamak muzakkar salim. Marfu'nya dengan apa? Jangan tutup buku. Dia tutup lagi kertas. Marfu'nya dengan apa? Wow. Mansubnya? Ya. Majrurnya? Ya. Kok iso ya Pak? Terus asmaul khamsah. Bayu. Marfunya dengan apa? Mansubnya apa? Majrurnya apa? Marfu dengan wau. Mansub. Mansubnya dengan huruf amin. Alif. Majrur. Dengan ya. Majrur dengan ya. Asmaul khamsah marfu dengan wau. Mansubnya dengan alif. Majrurnya dengan ya. Gampang gitu kok. Hadid. Nomor 7. Kata yang juga harus bawahi dalam hadis manil tasala yaumal jumu'ati. Jumu'ati. Masing-masing dalam keadaan masuk dan masuk. Yauma mansuh. Jumu'ati majrur. Benar? Yauma lihat tanda harokatnya apa sih itu? Fathah. Mansub kan berarti? Kemudian Jumati? Kasrah. Ya, berarti majrur. Berarti benar. Cuma kayak gitu aja kok. Terus nomor 8. Andika. Ismul ladzi la yansharif memiliki tanda marfu, mansub dan majrur masing-masing, dhamma, fathah dan kasrah. Benar apa salah? Benar atau salah? Bagio. Benar. Pak Barto. Betul. Benar semuanya. Salah. Farhan. Salah. Apa yang salah di situ? Majrurnya harus dengan fathah. Majrur untuk ismul lazil yang sorry. Contoh apa ismul lazil yang sorry? Andika, contohnya apa ismul lazil yang sorry? Contohnya apa? Ismul lazil yang sorry, contohnya apa? Yang di tabel itu? Yang nomor 9. Aisyah, tuh lihat ya. A I Syatu ya toh? Mansubnya jadi apa? A I Syata. Majrurnya? A I Syata. Maka lihat di sini dhamma terus fathah terus fathah. Berarti tanda marfunya dengan apa? Dhamma, tanda mansubnya fathah, tanda majrurnya fathah. Berarti tidak ada kasrah. Nomor 9. Yang memiliki tanda i'rab yang muqaddarah. Nomor 9 si siapa ini? Nabil Fakhri, dibaca soalnya. Ya, memiliki tanda i'rab yang muqaddarah adalah isim maksur dalam seluruh keadaan. Marfu'nya muqaddarah. Iya toh? Terus mansubnya juga muqaddarah, majrurnya muqaddarah. Betul? Betul. Isim mangkusnya yang muqaddarah dalam keadaan marfu' dan majrur. Kalau mansubnya fathah. Berarti nomor 9 jawabannya benar. Lalu akhlis dalam ayat surat Luqman, dalam surat Luqman ayat 10. Dibaca coba. Benar, lihat mulai dari wa anzalna minas samai. Samai. Harokat akhirnya apa? Kasra. Min kulli kasra, zaujin kasra, karimin kasra. Berarti tadi pernyataannya betul enggak? Semua yang garis bawahi dalam keadaan majrur, tanda majrurnya dengan kasra. Sekarang coba lihat tabel lagi. Tabelnya dibuka. Kita ulang dari isim mufrad. Isim mufrad. Sudah. Marfu'nya dengan apa? Marfu'nya dengan dhamma. Mansubnya fathah. Majrurnya kasrah. Diulang. Isim mufrad marfu'nya dhamma. Mansubnya fathah. Majrurnya kasrah. Sekarang yang kedua, musanna. Marfu'nya alif. Mansubnya ya. Majrurnya ya. Ulang. Musanna marfu'nya alif. Mansubnya ya. Majrurnya ya. Terus jamak muzakkar salim. Marfu'nya waw. Mansubnya ya. Majrurnya ya. Terus jamak muannas salim. Marfu'nya dhamma, mansubnya kasrah, majrurnya kasrah. Terus jamak taksir. Ingat jamak taksir sama dengan isim apa tadi? Mufrad. Marfu'nya dhamma, mansubnya fathah, majrurnya kasrah. Terus asmaul khamsah, marfu'nya Wow, mansubnya alif, majrurnya ya. Ulang, asmaul khamsa marfu'nya. Wow, mansubnya alif, majrurnya ya. Lalu maksur marfu'nya dhamma muqaddara mansubnya fathah muqaddara majrurnya kasrah muqaddara. Diulang, maksur marfu'nya dhamma muqaddara mansubnya fathah muqaddara majrurnya kasrah muqaddara. Lalu di bawahnya lagi walu mangkus marfu'nya dhamma muqaddara mansubnya fathah majrurnya kasrah muqaddara. Terakhir al-ismul ladzi la yansarif marfu'nya dhamma mansubnya fathah majrurnya fathah. Sudah? Baik, saya tes lagi, ini masih belum selesai absennya. Haidar, tanda majrur ismul ladzi la yansarif. Tanda majrur ismul ladzi la yansarif. Fathah. Selamat Riyadi. Tanda mansubnya asmaul khamsah. Al-alif. Al-alif. Berarti moco berarti. Edi Sumadio. Tanda majrurnya jama' muannats salim. Kasrah. Kasrah. Ahsanta. Terus Mas Jarot, tanda marfu'nya musanna alif. Pardimin, tanda marfu'nya isim maksur. Doma muqaddarah. Doma yang tersembunyi. Bagio, tanda mansubnya jamak taksir. Fathah. Pak Soyo, tanda mansubnya al-ismul ladzi la yansarif. Fathah. Marianto, tanda mansubnya jamar jamak muzakkar salim. Ya. Jamak muzakkar salim mansubnya. Ya. Mansubnya iya. Bayu Nirpito, isim mangkus tanda mansubnya. Mangkus tanda mansubnya fathah. Qaf atau muqaddarah? Fathah. Pak Barto, isim mufrad tanda mansubnya. Isim mufrad tanda mansubnya fathah. Febri, musanna tanda mansubnya. Iya. Jien Taufikur Rahman, ismul ladzi la yansarif tanda marfu'nya dhamma. Farhan tadi sudah, Afif sudah. Kiki Nur Fauzi, isim mufrad tanda majrurnya kasrah. Pak Wasdiono, isim jamak taksir tanda marfu'nya dhamma. Ardiansa Pradipta, isim mangkus tanda majrurnya kasrah muqaddarah. Pak Jailani, isim ismul ladzi la yansarif tanda majrurnya fathah. Pak Selamat Wiyadi, asmaul khamsah tanda majrurnya al Al-ya'u wahid jam'at jam'u taksir, tanda majrurnya, majrurnya kasrah. Firman jamak muzakkar salim, tanda mansubnya ya. Iya, baik. Besok pagi harus dihafal itu. Dihafal berdiri. Sudah? Di lompat ke halaman 14. Dah, baik. Dilompat ke al asmaul mabniyatu. Al asmaul mabniyatu. Tadi kita pelajari isim-isim yang mu'arab. Mu'arab itu artinya apa? Berubah. Mu'arab itu artinya berubah. Sekarang kita pelajari isim-isim yang mabni. Isim yang mabni. Isim yang mabni itu ada 5. Artinya yang tidak berubah. Yang pertama, ismu dhamir. Isim dhamir. Dhamir itu artinya kata ganti. Dhamir itu artinya kata ganti. Misalnya contoh, huwa, anta, ana, nahnu, antum, anti. Selengkapnya lihat di tabel yang tadi dibagikan. Ada enggak? Aja belum dapat. Ini lihat sudah. Ada ya? Baik. Sekarang lihat. Mulai dari sebelah kolom sebelah kanan. Jadi dalam bahasa Arab kata ganti, kalau kita dalam bahasa Indonesia ada saya, kamu, dia. Nanti dibedakan juga, ada yang jumlahnya satu, ada yang jumlahnya itu dua, musanna, ada yang jumlahnya itu jamak. Saya ulang, ada yang jumlahnya itu satu, ada yang jumlahnya itu dua, ada yang jumlahnya itu jamak. Lalu nanti dibedakan lagi, ada yang laki-laki sendiri, ada yang perempuan sendiri. Lihat di kolom paling kiri, itu ada orang ketiga pa, putra. Orang ketiga pi, putri. Orang kedua pa, putra. Orang kedua pi, putri. Orang pertama pa dan pi, putra dan putri. Nah, istilah untuk orang ketiga, lil ghaib. Ditulis arti ghaib. Orang ketiga berarti tidak hadir. Ghaib, tidak hadir dia. Kemudian orang ketiga pi, lil ghaibah. Kalau tadi lil ghaib ini laki-laki tidak hadir. Kalau lil ghaibah perempuan tidak hadir. Jadi tidak nampak yang kita bicarakan. Orangnya tidak ada. Kemudian orang kedua, ada untuk putra, lil mukhatab. Lil mukhatab. Mukhatab artinya yang diajak bicara. Kalau lil mukhatabah, kalau lil mukhatab, laki-laki yang diajak bicara. Kalau lil mukhatabah, perempuan yang diajak bicara. Berarti kita kalau bahasakan jadi kamu, kalian, kan langsung. Baru yang terakhir lil mutakallimi, orang yang berbicara. Orang yang berbicara, saya atau kami atau kita. Coba tadi lil ghaib, orang yang tidak hadir, laki-laki yang tidak hadir. Lil ghaiba, perempuan yang tidak hadir. Lil mukhatabi, laki-laki yang diajak bicara. Lil mukhataba, perempuan yang diajak bicara. Lil mutakallimi, orang yang berbicara. Nah sekarang dibedakan jumlahnya sekalian. Kita lihat dari kolom sebelah kanan. Dua. Lihat jumlahnya satu. Lalu orang yang ketiga. Berarti kita terjemahkan wa dia laki-laki satu. Dia laki-laki satu. Huma sebelah kirinya. Mereka berdua laki-laki. Terjemahkan gitu. Mereka berdua laki-laki. Hum. Mereka laki-laki. Laki-lakinya lebih dari dua. Coba, dua tadi apa? Dia laki-laki satu. Huma. Mereka berdua laki-laki. Hum. Mereka laki-laki. Kemudian hiya. Dia satu perempuan. Dia perempuan satu. Huma. Mereka berdua perempuan. Hunna. Mereka perempuan. Ulang. Hiya. Dia perempuan satu. Huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka perempuan. Di bawahnya lagi, anta, kamu laki-laki satu. Antuma, kalian berdua laki-laki. Antum, kalian, bukan mereka lagi. Kalian laki-laki. Sudah lebih daripada dua. Coba saya ulang. Anta, kamu laki-laki satu. Antuma, kalian berdua laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Lalu di bawahnya, anti, kamu perempuan satu. Antuma, kalian berdua perempuan. Antunna, kalian perempuan. Sudah? Lalu, ana, saya. Terserah laki-laki atau perempuan. Nahnu, kami. Sudah ya? Coba, huwa tadi apa? Dia laki-laki satu. Huma, mereka berdua laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Hiya, dia perempuan satu. Huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka perempuan. Anta, kamu laki-laki satu. Antuma, kalian berdua laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Anti, kamu perempuan satu. Antuma, kalian berdua perempuan. Antunna, kalian perempuan. Ana, saya. Nahnu, kami. Ini semua masuk domir, kata ganti, masuk dalam al-asma'ul mabniyat, isim-isim yang mabni. Mabni artinya apa? Tidak boleh. Yang kedua, ismul isyarati, kata isyarat, kata tunjuk. Ismul isyarati, kata tunjuk. Hadza, hadza ulai, hadhihi hatani haulai, zanika zanika ulaika, tilka tanika ulaika. Kata tunjuk berarti ini dan itu. Ini dan itu. Nah, kalau hadza dan hadhihi, ya hadza dan hadhihi, kata tunjuk dekat. Dibuat hadza hadhi, dua baris itu kata tunjuk dekat. Berarti kalau kita artikan apa? Ini. Zalika dan tilka, dua baris di bawahnya lagi, itu untuk kata tunjuk jauh. Jadi kalau kita terjemahkan itu. Saya ulang. Baris yang hadza ke kiri dan hadzihi ke kiri itu untuk kata tunjuk dekat. Kalau kita terjemahkan apa? Ini. Namun kalau zalika ke kiri dan tilka ke kiri itu untuk kata tunjuk jauh. Berarti kalau kita terjemahkan itu. Nah, sekarang jumlahnya dibedakan. Dan laki-laki dan perempuannya juga dibedakan. Hadza ke kiri, hadza, hadzani, haulai itu untuk dekat laki-laki. Kata tunjuk dekat laki-laki. Satu baris itu. Tulis itu laki-laki semuanya. Kemudian hadhihi, hatani, haulai, satu baris itu kata tunjuk perempuan dekat. Sudah? Kalau hadza ke kiri tadi apa untuk apa? Laki-laki. Hadi untuk perempuan. Lalu zalika, zanika, ulaika di baris ketiga. Itu untuk kata tunjuk jauh laki-laki. Kemudian tilka, tanika, ulaika, kata tunjuk jauh untuk perempuan. Sudah ya? Nah, sekarang jumlahnya. Hadza, hadhihi, zalika, tilka, jumlahnya semua satu. Tulis satu. Di atas dikasih tanda satu, satu, satu, satu. Empat itu satu semuanya. Dari hadza, hadhihi, zalika, tilka, semuanya jumlahnya satu. Kemudian hadzani, hatani, zanika, dan tanika, jumlahnya dua. Jumlahnya dua. Lalu haulai, haulai, ulaika, ulaika, jumlahnya jamak. Sudah? Lihat. Sekarang biasanya seperti ini kalimatnya. Coba kita hafalkan dulu. Kalau hafalkan nanti tahu jumlahnya dan tahu jenisnya. Dari hadza, hadzani, haula. Diikuti. Hadza, hadzani, haula. Hadhihi, hatani, haula. Zalika, zanika, ulai. Tilka, tanika, ulai. Tilka, tanika, ulai. Hadza, hadzani, haula. Hadza satu. Hadza satu. Hadzani dua. Hadzani dua. Haulai jamak. Haulai jamak. Hadzihi satu. Hadzihi satu. Hatani dua. Hatani dua. Haulai jamak. haulai jama. Hadza dekat laki-laki satu. Hadza dekat laki-laki satu. Hadzani dekat laki-laki dua. Hadzani dekat laki-laki dua. Haulai dekat laki-laki jamak. Haulai dekat laki-laki jamak. Hadzihi dekat perempuan satu. Hadzihi dekat perempuan satu. Hatani dekat perempuan dua. Hatani dekat perempuan dua. Haulai dekat perempuan jamak. Haulai dekat perempuan jamak. Zalika jauh laki-laki satu. Zalika jauh laki-laki satu. Zanika jauh laki-laki dua. Zanika jauh laki-laki dua. Ulaika jauh laki-laki jamak. Ulaika jauh laki-laki jamak. Tilka jauh laki jauh perempuan satu. Tilka jauh perempuan satu. Tanika jauh perempuan dua. Tanika jauh perempuan dua. Ulaika jauh perempuan jamak. Ulaika jauh perempuan jamak. Contoh, kita katakan buku ini buku. Hadza kitabun. Karena bukunya satu dan buku ini digantikan dengan laki-laki, maka pakai hadza. Sama ini. Satu laki-laki. Ya, ini laki-laki ya. Kalau jadi dua, jadi dua. Hadza jadi apa? Hadzani. Kitabun jadikan musanna. Nah, kitabani pakai yang marfu'nya. Kitabani kan bukan kitabaini. Ya, dah pakai yang marfu'nya kitabani. Sudah. Sekarang hadzihi. Hadzihi ini satu muslimah. Ya kan? Jumlahnya sama-sama satu perempuan. Ini perempuan. Jadikan dua jadi apa? Hadzihi jadikan dua apa? Hadzihi hatani. Hatani jadikan dua muslimatun. Tani muslimatani. Jadikan dua sama dua. Ini dua. Ini dua. Sekarang jadikan jamak. Untuk dekat. Hadza. Kalau untuk laki-laki yang jamak apa? Haulai. Kitabun jadikan jamak. Kutubun. Iya kan? Nah, ini jamak. Ini jamak. Penggunaannya seperti itu. Dicatat. Karena sini belum ada contoh. Berarti nanti diterjemahkan ya. Ini kitab. Ya toh, hadza kitabun. Ini kitab. Namun harus bersesuaian jumlah. Hadzi muslimatun. Ini seorang muslimah. Kemudian hadzani kitabani. ini dua kitab bersesuaian jumlah dan jenisnya juga harus sama. Hatani muslimatani, ya, ini dua perempuan harus bersesuaian jumlah. Lalu haulai kutubun, ini semua adalah kitab, ya kan? Banyak kan? Ini semua adalah kitab. Ini jamak, ini jamak. Nanti zalika, zalika juga seperti itu sama. Ini contoh penggunaannya. Ya, sambil istirahat dulu, ya, 5 menit. Wallahu a'lam bissawab.